Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ahibbati fillah, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulul Ummah, pastilah mengajarkan dan membimbing umatnya kepada segala kebaikan yang beliau ketahui itu baik bagi mereka, mengingatkan dan melarang mereka dari segala kejelekan yang Rasul tahu itu bahaya dan jelek bagi mereka. Di Musnad Ahmad dan yang lainnya dari hadis Syaddad ibni Aus radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW sampaikan kepadanya, ya Syaddad ibni Aus, idza tanazzal nasu adz-dzahaba wal fiddah faqtaniz haula'il kalimat. Wahai Syaddad ibn Aus, jika kamu melihat orang banyak sibuk mengumpulkan, mengejar emas dan perak, nah ini harta benda dan duniawi, maka sibukkan dirimu dengan kalimat-kalimat berikut. Ini doa mulia yang Rasul ajarkan kepadanya. Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr wal azimata 'ala ar-rusyd wa as'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik wa as'aluka qalban saliman wa lisanan shadiqa wa as'aluka min khairi ma ta'lam wa a'udzu bika min syarri ma ta'lam wa astaghfiruka lima ta'lam. Ya Allah, aku memohon kepadamu as-sabata fil amr, keteguhan dalam urusan ini, urusan din, istiqamah, teguh, sabat, tidak goyah, tidak terombang-ambing karena fitnah, karena godaan, syubhat maupun syahwat. Sabat fil amr merupakan kenikmatan terbesar yang Allah berikan kepada hambanya. Wal azimata ala rusyd, aku memohon kepadamu pula azimah ala rusyd. Al azimah kesungguhan, al azimah keseriusan, al azimah kekuatan. Al-rushd, ar-rushd, jalan yang lurus, rasyid. Ar-rushd, ketika seorang hamba di atas kebaikan, menjalankan perintah yang ditujukan kepadanya, dia taati. Ar-rushd, ketika seorang hamba meninggalkan larangan yang dilarang atasnya, orangnya rasyid, mentaati perintah, meninggalkan larangan. Aku memohon kepadamu kekuatan untuk itu, kesungguhan. Aku memohon kepadamu pula ya Allah mensyukuri kenikmatanmu selalu. Aku memohon kepadamu beribadah dengan benar kepadamu, sebagaimana aku memohon kepadamu pula kalbu yang salim, selamat, bersih dari segala penyakit-penyakit kalbu, penyakit hati. Aku memohon kepadamu ya Allah, lisan yang jujur, yang benar. Aku memohon kepadamu segala kebaikan yang engkau ketahui. Dan aku berlindung diri kepadamu dari segala kejelekan yang engkau ketahui. Dan aku beristighfar, memohon ampun kepadamu ya Allah, dari segala yang engkau ketahui, yang aku lakukan. Hadis azim, hadis yang begitu agung, doa yang begitu penting, yang sayang sering dilalaikan. Banyak yang tidak mengetahuinya, terlebih untuk membacanya. Rasul ajarkan kepada sahabat yang mulia Syaddad ibni Aus. Dari awal sudah Rasulullah katakan, "Idza tanazzal nas adz-dzahaba wal fiddah." Orang pada sibuk mengumpulkan emas perak. Yaitulah kesibukan mayoritas manusia di kehidupan dunia ini. Sibuk kerja, banting tulang dari pagi hingga petang. Itu tujuannya itu, harta benda. Emas, perak, uang. Maka pentingkan olehmu ini, karena ini segala-galanya. Bahkan untuk keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhiratmu. As-sabat fil amr. Diteguhkan dalam perkara agama ini. Karena orang gak cukup tahu hidayah. Orang gak cukup berada di atas al-haq. Tapi lebih dari itu dia butuh sabat. Karena hatinya selalu berbolak-balik. Godaan dan cobaan terus menghampirinya. Kalau Allah tidak berikan sabat padanya, balik, berbelok ke kanan, berbelok ke kiri, terhempas oleh ombak syahwat, gelombang syubhat, terhempas ke sana, terhempas ke situ, tidak teguh, tidak tegar, istiqamah fil amr. Dan Allah yang berikan taufik itu, makanya diminta kepadanya. Wal azimata ala rusht. Dan aku memohon kepadamu ya Allah, azimah, azm, kekuatan, tekad, kesungguhan untuk di atas rusht. Karena memang juga tidak cukup orang belajar dan ngerti itu hak, itu batil. Ini ma'ruf, ini mungkar. Ini khair, itu syarr. Tapi kenyataannya butuh kesungguhan dan kekuatan. Dan sekali lagi hanya Allah yang berikan anugerah darinya. Tahu dia itu hak, khair, butuh kekuatan untuk mencintainya. Butuh azimah untuk mengamalkannya. Tidak bermalas-malasan. Butuh azimah untuk menyuarakannya. Menyampaikan, mendakwahkan, memperjuangkan. Butuh azimah semua itu. Tahu itu batil, itu syarr. Butuh azimah untuk membencinya. Butuh azimah, kekuatan, kesungguhan untuk menjauhinya. Untuk mentahdirnya. Menasihati orang lain untuk menjauh darinya. Untuk memeranginya. Berapa banyak orang tahu itu hak, ngerti pada hakikatnya, tapi hilang azimah darinya sehingga tidak ada kecintaan kepadanya, tidak ada perjuangan, tidak memperjuangkannya, tidak mengamalkannya. Tahu itu batil, tapi tidak ada azimah, sehingga tetap saja itu yang dia bela-bela, itu yang dia tutup-tutupi, itu yang dia perjuangkan bahkan. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ada di sana beberapa asbab, beberapa perkara yang mengakibatkan hilangnya azimah ala rusyd. Perlu kita ketahui untuk kita sadari agar kita terhindar dan selamat darinya. Yang pertama adalah al-khawf, karena takut. Takut dengan segala tendensinya, takut dengan segala sebab dan alasannya, membuat orang hilang azimah ala rusyd. Di dalam Quranul Karim Allah sebutkan tentang nabinya Musa alaihissalam dan yang bersamanya Fir'aun dan kekuatan serta kejahatannya. Allah katakan di surat Yunus 83, "Fama amana li Musa illa dzurriyyatun min qaumihi ala khaufin min Fir'auni wa mala'ih." Ala khaufin min Fir'aun wa mala'ihim an yaftinahum wa inna Fir'auna la'alin fil ardi wa innahu laminal musrifin. Maka tidaklah beriman kepada Musa kecuali beberapa orang saja dari kaumnya. Kenapa? Itu pun karena dalam kondisi ketakutan dari Fir'aun dan bala tentaranya. Fir'aun seperti kita tahu kejam, bengis, diktator dan lebih dari itu. Menghalangi banyak orang untuk beriman kepada Musa. Kalau aku beriman, kalau aku bersama Musa, kematian, taruhannya nyawa. Sehingga dia tinggalkan iman. Takut dari kekejaman Fir'aun. Kecuali orang-orang yang Allah beri taufik masih menjaga imannya, menyembunyikan imannya. Wa qala rajulun mu'minun min ali Fir'aun yaktumu imanahu ataqtuluna rajulan an yaqula rabbiyallah faqad ja'akum bil bayyinati min rabbikum al-ayah. Dan berkata seseorang mukmin dari keluarga atau dari istana Fir'aun sana yang menyembunyikan keimanannya, dia enggak berani menampakkan karena takut. Kalau sampai menampakkan ketahuan Fir'aun, ya sudah, akan selesai urusannya. Kematian akan menjemput dia, dibunuh oleh Fir'aun. Kita tahu pula kisah Heraklius, penguasa Romawi di zamannya. Dia tahu kebenaran yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ngerti. Dia punya ilmu kitab, Injil, ciri-ciri dan sifat Rasul tersebutkan di sana. Ala kulihat dia ngerti. Ini yang hak, ini yang dijanjikan oleh Isa alaihissalam. Cuman dia punya kekuasaan. Dia punya kursi, dia punya jabatan. Dan dia coba, dia uji, dia kumpulkan penduduk Romawi semuanya. Dia mau tes seperti apa. Dia sampaikan dan dijaga oleh pasukannya semua. Lalu di situ dia sampaikan, ketahui bahwa aku telah beriman kepada Muhammad Rasul yang dari Arab sana. Begitu itu dia ucapkan, ternyata lari semua orang Romawi meninggalkan dia. Lalu kemudian dia kumpulkan lagi, dia katakan, enggak, itu cuman aku nguji keimanan kalian dan aku lihat kalian Masya Allah iman kalian kepada agama kita. Tapi di sisi lain dia menyadari ini resikonya kalau aku beriman. Hilang jabatan, hilang kedudukan. Takut itu hilang dari tangannya, dia tinggalkan iman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada azimah ala rusyd Heraklius. Dia ngerti. Dan masih banyak lagi kisah-kisah yang semacam itu. Intinya, takutnya seseorang untuk hilang darinya apa yang ada padanya menghalangi banyak orang untuk tunduk mengikuti al-haq. Takut dengan segala sebabnya, takut dengan segala tendensinya. Apapun alasan dia, intinya dia takut. Kalau-kalau dia membela, mengikuti al-haq, dia tidak kuat atau tidak sabar terhadap konsekuensi dan resiko yang harus dia hadapi. Itu yang dia takuti. Maka dia lebih memilih untuk meninggalkan al-haq itu. Lebih memilih terus dalam kebatilannya. Hilang azimah. Makanya Rasul ajarkan memohon kepada Allah al-azimata al-rushd. Yang kedua, ini kita sebutkan secara ringkas-ringkas karena waktu, adalah meninggalkan al-haq karena cinta kedudukan, kekuasaan, jabatan, ingin menjadi orang yang nomor satu, ingin telunjuk terarah kepadanya selalu, mata terarah kepadanya, sifat watak asli manusia. Allah katakan innahu kana dzaluman jahula di Al-Ahzab. Manusia itu banyak kedzalimannya, banyak kejahilannya. Banyak kedzalimannya, sering tidak adil. Jahula, banyak kejahilannya, sering tidak terbimbing oleh ilmu. Maka mereka butuh ilmu selalu agar terselamatkan dari jahula. Butuh keadilan selalu agar dia terselamatkan dari zulum, banyak kedzalimannya. Orang pada dirinya saja buru-buru ke orang lain. Pada dirinya saja sering zuluma, zalim. Gak bisa adil. Bagaimana dia bisa adil ke orang lain? Pada dirinya dia kadang gak adil. Oleh karenanya Rasulullah SAW melarang orang pakai sandal atau sepatu sebelah. Falyan'alhuma jami'an awliyan za'huma jami'an. Imma kamu pakai kedua-duanya atau kamu lepas kedua-duanya. Karena kalau kamu pakai satu sebelah, kamu gak adil. Yang satu kamu hiasi dengan sepatu atau sandal, aman dari duri, kerikil tajam dan semisalnya. Yang satu telanjang alas kaki bisa kena duri atau semacamnya. Kamu gak adil. Yang adil lepas keduanya atau pakai kedua-duanya. Rasulullah melarang orang duduk di antara panas dan teduh. Karena dia gak adil. Sebagian tubuhnya kena panas, sebagiannya teduh karena atap atau semisalnya. Ima kamu panaskan semuanya, kena panas, atau teduhkan semuanya. Itu adil. Rasulullah melarang qaza. Orang memotong rambutnya. Sebagian tipis, sini tipis, sini tebal. Sini panjang, sini pendek. Atau sebaliknya. Ya gak adil. Apa salah rambutnya? Kenapa yang ini dia biarkan panjang, yang ini dia pendekkan? Yang ini dia tipiskan, yang ini dia tebalkan. Apa salahnya si rambut ini? Kok dia gak adil? Ke bagian sampingnya dia gak adil ditipiskan, yang sini ditebalkan. Pada dirinya dia gak bisa adil. Bagaimana dia mau adil? Kepada istrinya, kepada anaknya, kepada tetangganya, ke orang lain. Bagaimana dia mau adil? Dirinya sendiri dia gak bisa adil. Butuh syariat. Butuh ilmu orang itu untuk adil. Ala kulli hal. Kata Imam Ibnu Aqil Al-Hambali rahimahullah. Cinta manusia kepada kekuasaan, kecenderungan mereka kepada dunia, dan berbangga-bangga dengan dunia itu, sibuk menikmati apa yang ada padanya dari kekayaan dan harta benda duniawi, sibuk dan senang dengan popularitas yang semua itu banyak menghalangi mereka untuk mengikuti hujjah, untuk tunduk kepada al-haq, untuk langkahnya itu sesuai dengan aqluh, akalnya. Nah, kalau orang berakal dengan baik dan benar, terbimbing, namanya akal, membimbing orang, mengekang orang dari segala kejelekan yang bisa menjerumuskan dia. Walhasil sebab itu sering menghalangi orang untuk berbuat benar, untuk mengikuti apa yang diperintahkan kepadanya. Kata Syekhul Islam rahimahullah, orang yang ambisius terhadap kekuasaan, kekuasaan jangan dianggap hanya jabatan duniawi, raja, menteri, gubernur, ya bukan hanya itu. Dia puas dan menikmati kedudukan sebagai orang nomor satu, dieluhkan, ditunggu kalimat dia. Dia yang tentukan, dia yang sebagai lokomotifnya, dia yang memimpin mereka. Jabatan. Walaupun dengan cara batil, kata Syekhul Islam, orang semacam itu akan senang dan ridho dengan kalimat yang di situ mengagungkan dirinya. Kata-kata yang mengangkat posisi dia, walaupun itu batil, dia sendiri tahu itu gak benar. Di luar kapasitas dia, gak ada padanya. Dan itu na'udzubillah sifat Yahud. Yuhibbuna an yuhmadu bima lam yafa'alu. Cinta pujian sementara itu enggak ada pada mereka, sesuatu yang tidak mereka lakukan. Enggak ada padanya. pujian itu enggak pantas dia terima. Ya manusia siapa yang enggak senang pujian? Itu fitnah. Bahkan ketika itu tidak ada pada dirinya yang ambisi kepada kepemimpinan ini pula akan marah, akan tersinggung, tersulut emosinya dengan satu kata yang diarahkan kepadanya, disampaikan yang itu menyalahkan dia walaupun itu benar. Walaupun satu kata itu benar. Tapi karena dia merasa aku ini yang tertinggi dari kalian semua, aku punya kekuasaan, aku satu kalimat diucapkan, disampaikan padanya yang itu menyalahkan dia, kamu salah, kamu keliru, dia akan marah besar, gak terima. Padahal itu benar. Satu kata yang membuat dia senang, walaupun itu batil, kata-kata itu gak berhak untuk dia terima, dia cukup bangga, cukup puas. Itulah tercelanya manusia, zoluman, jahula. Tidak ada azimah ala rusyd. Nas'alullah al-afiyah wa salamah. Kecintaan kepada kedudukan dan kekuasaan. Kata Syekh Al-Allamah Abdul Latif bin Abdul Rahman Al-Syekh rahimahumullah rahmatan wasi'ah, itu tidak mereka sukai karena mereka tahu kebenaran al-haq itu akan mencegah mereka, akan menghalangi mereka dari banyak perkara yang mereka senangi. Dari banyak perkara yang dia inginkan, dia akan terhalang. Kalau aku tunduk, kalau aku dengar, kalau aku taati, aku gak bisa lagi ini itu. Dia paham konsekuensi itu. Kalau aku ikuti, ya hilang ini konsekuensinya, resikonya tidak bisa lagi berbuat ini, berbuat itu. Dia lebih memilih untuk terus dalam kebatilannya. Maka Rasul ajarkan kepada Syaddad untuk memohon kepada Allah. Memohon azimah ala rusyd. Dalam sirah kita tahu, Abu Jahal itu khol, paman dari Miswar ibnu Makhramah radhiyallahu an. Miswar sahabat mulia. Ditanya oleh Miswar, wahai paman, kalian yakni Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy, memangnya pernah mendapati Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdusta dalam kesehariannya, dalam muamalahnya? Kata Abu Jahal, wahai keponakanku, demi Allah, semenjak muda, semenjak kecil, Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kami sudah digelari Al-Amin. Orang yang terpercaya, amanat, itu ma'ruf. Wa majarabna alaihi kadhiba, sekalipun kami tidak pernah mendapati dia dusta. Itu ma'ruf kejujurannya. Tentu setelah dia beranjak, bertambah dewasa, bertambah usia, enggak mungkin dia kemudian sekarang berdusta. Karena kalau dusta, ya dari dulu dia akan berdusta kalau memang senang dusta. Tapi yang dia ma'ruf di tengah-tengah kami, orang baik. Ditanya oleh Miswar ibnu Makhramah, kalau kalian tahu Rasulullah itu jujur, benar. Kenapa kalian enggak mengikutinya? Kenapa kalian tidak mau mengimani dan menerima dakwahnya? Jawab Abu Jahal, wahai keponakanku, kami dan Bani Hashim, suku Rasul SAW, berebut kemuliaan, berebut kebaikan, karena mereka senang dengan syaraf, hal-hal yang ya semula itu memang kebaikan dan kehormatan, bangga dengan itu. Kata Abu Jahal, at'amu wa at'amna. Mereka kasih makan, kami pun bisa menyaingi mereka, kami bisa ngasih makan juga, terutama orang-orang haji. Itu kebanggaan orang Arab semenjak masa jahiliyah. Berebutan mereka, karena itu kebanggaan, senang mereka. Gratis, ngasih makan, ngasih minum, dilakukan oleh Bani Hashim, kami pun bisa menyaingi, ngasih makan, ngasih minum, gratis. Sakau wa sakaina, mereka kasih minum, kami pun bisa kasih minum. Ajaru wa ajarna, mereka melindungi, kami pun bisa menyaingi, melindungi. Melindungi orang yang butuh perlindungan. Dikejar-kejar suku lain misalnya, mau dibunuh. Bahasa sekarang mungkin suaka politik. Dilindungi oleh Quraisy, Bani Hashim melindungi. Kami pun bisa menyaingi, kami bisa melindungi juga. Aman. Maka kami bersama Bani Hashim, kafaroi sayrihan, kata Abu Jahal. Seperti kuda pacu. Antum kalau lihat kuda dalam pacuan, sejajar gini. Gak ada yang satu jauh meninggalkan lawannya, gak ada. Berdekatan. Paling beda beberapa senti saja. Dua ini terus beriringan. Tapi giliran Bani Hashim bangga, di kami ada Nabi. Karena Nabi dari Bani Hashim. Apa yang kita jawab? Gak mungkin orang-orang seperti kita, kata Abu Jahal, ngaku juga ada juga Nabi di kita. Gak bisa kita saingi. Karena itu Abu Jahal dan yang bersamanya, Umayyah ibnu Khalaf, Walid ibnul Mughirah dan yang lain-lain, lebih memilih kekufuran. Kalau enggak, ukuran mereka, standar mereka, giliran di sini, kita ternyata hanyut ngikut Bani Hashim. Yang lain kita saingan terus. Syuf. Cintanya dan ambisinya kepada kehormatan, kedudukan, menghalangi dia untuk di atas rusd, hilang azimah, kesungguhan dan kekuatan mengikuti yang benar. Itu pula yang disebutkan oleh Imam Syaukani rahimahullah. Orang kadang meninggalkan, tidak mau menyampaikan al-haq karena takut hilang bagian yang ada di tangannya. Apapun itu, harta, kedudukan, kehormatan, kebanggaan, dan yang lain-lainnya. Hilang. Dan dia sadar itu. Maka hilang azimah darinya untuk berada selalu di atas rusyd. Yang ketiga adalah taklid, menyebabkan hilangnya azimah ala rusyd. Taklid mengekor, ngikut saja. Salaf menamakannya dengan imma'ah. Imma'ah itu idza ahsanan nas ahsanu wa idza asa'an nas asa'u. Orang baik, ya dia ngikut baik karena taklid, bukan karena senang dan cinta kebaikan itu. Tapi karena ngikut taklid, ngekor. Makanya giliran orang atau orang yang dia ikuti berbuat jelek, ya dia ikuti juga, dia melakukan kejelekan. Taklid ini tentunya perkara yang tercela, kata Imam Ibnu Hazm rahimahullah. Muqallid, orang yang taklid itu telah ridha untuk menipu akalnya sendiri. Karena akalnya yang masih ada menuntut dirinya untuk kesana, karena itu yang baik. Tapi dia ridha untuk menipu akalnya, dianya sendiri ngarah kesana. Padahal dia tahu yang baik, yang benar ke sana. Kata Syekhul Islam rahimahullah, at-taqlid la yurithu illa baladah. Taklid itu tidak mewariskan kepadamu kecuali kedunguan. Kamu dibuat bodoh. Terus ngikut. Kamu manusia yang Allah muliakan, Allah beri akal fikiran, Allah beri lebih dari itu ilmu. Bukan, maaf, bukan seperti seekor lembu yang diconyok hidungnya, dimasuki tali, kemudian tinggal ditarik oleh orangnya. Mau ditarik ke depan, dia jalan ke depan, suruh ke kanan, ya ikut ke kanan, suruh ke kiri, suruh berhenti. Ya gak punya pilihan. Ngikut aja kemana orang menarik dirinya. Hanya kebodohan yang ada padanya. Orang yang semacam ini, kata Syekh Sa'di rahimahullah, jika terbiasa dan terus dia jalani, tidak peduli yang ada pada orang itu punya bukti, data yang akurat, punya dalil, punya hujah apa enggak, pokoknya itu ucapan fulan, manut. Itu dikatakan fulan, ikut. Secara buta dia ikuti semacam itu, akan semakin tertutup akal pikirannya, semakin bodoh. Dan yang semacam itu, jangan harap, kata Sa'di, jangan harap untuk bisa berkembang dan naik kepada kehormatan dan kemuliaan. Gak akan menjadi lebih hormat. Gak akan menjadi orang lebih mulia. Ya terus saja dia hina. Diinjak-injak. Dibodoh-bodohi. Terus manut, terus ngikut. Tanpa dia mau berpikir, mau bertanya, mau mempelajari kenapa dan apa alasannya, dalilnya mana, buktinya apa. Taklid. Tercela di dalam syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Taklid ini, kata Imam Ibnu Badran Ad-Dimashqi rahimahullah, sering karena taklid ini menjauhkan orang dari al-haq dan membuat larisnya dagangan batil. Dagangan kebatilan akan laris manis di kalangan muqallidin, orang-orang yang taklid. Makanya kata kalimat hakim yang dikatakan oleh Al-Allamah Al-Muallimi rahimahullah, terkadang Allah uji manusia itu pada orang yang dia cintai. Ini kamu misalnya mencintai seseorang, sosok yang kamu agungkan, sosok yang kamu muliakan, kamu cintai, kamu diuji pada sosok ini dengan tergelincirnya sosok ini dalam kejelekan, kesalahan. Ujiannya pada dirimu, kata muallimi. Apakah kamu lebih memilih al-haq sehingga kamu katakan beliau memang orang yang kita cintai tapi salah dalam hal ini, keliru, dan kita tidak mau mengikuti dia dalam kekeliruannya, kita lebih memilih al-haq, ataukah kamu tidak peduli dengan kekeliruannya, kamu buta, tutup mata, tutup telinga dari kesalahannya. Pokoknya sosok ini fulan, maka benar yang ada darinya. Loh, dia begini, tidak peduli. Kamu diuji. Hakikatnya kamu itu mengikuti dia karena hawa nafsumu, karena pribadinya, atau karena al-haq, diuji. Tergelincir orang itu dalam kesalahan. Dia lakukan suatu kebatilan. Diuji. Kamu sebagai muqallid selama ini, atau orang yang mengikuti dengan ilmu yang dia ajarkan. Kan dia mengajar selama ini, menyampaikan, membimbing kamu. Kalau itu diterapkan, ya diterapkan kepada semua orang, termasuk kepada dirinya. Kalau dia salah, ya harus kamu tinggalkan, tidak boleh kamu bela, tidak boleh kamu ikuti. Kamu diuji pada sosok yang kamu idolakan, pada sosok yang kamu senangi, sosok yang kamu... Nah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Taklid. Yang keempat adalah ujub. Bangga diri. Yu'jib binafsih, yu'jib bima fihi, yu'jib bira'yihi, yu'jib bi'amalihi, yu'jib bima indahu. Orang yang bangga diri ya tentunya akan cenderung mengkultuskan atau memuliakan dirinya sendiri. Senang dengan itu, maka dia menganggap kebenaran itu hanya yang datang dari dia. Kalau dia yang menyampaikan, Kalau itu pandangan dia, maka itu yang benar. Kalau itu pilihan dia, maka hanya itu yang benar. Kalau dia yang menyampaikan, baru itu yang baik. Harus dari dia, karena dia bangga dengan dirinya, ujub. Bangga dengan pemikiran dia sendiri, bangga dengan amal perbuatan dia, bangga dengan segala yang ada padanya. Seringnya, kalau sudah seperti itu, pastinya akan menjatuhkan dan merendahkan orang lain. Gak ada apa-apanya. Fulan itu begini, Alan itu begini, Zaton itu seperti ini. Gak ada baiknya orang. Semuanya punya cacatan, celaan pada dirinya. Hanya dia. Harus dia. Wal'iyadzubillah. Ini sifat tercela, bahkan itu yang Allah cela kepada Fir'aun. La urikum illa ma ara. Pendapat hanya pendapatku, kata Fir'aun. Dan itu yang terbaik, kata dia. Dia enggak mau tahu pendapat orang. Dia enggak nganggep sama sekali yang ada di pikiran orang. Kebenaran, kebaikan hanya yang muncul dari dia. Kalau itu pendapat dia, kalau itu pilihan dia, kalau itu usulan dia, mu'jib binafsih. Dia gak peduli apa yang muncul dari kepala dia. Dia gak peduli apa yang terucap dari lisannya. Ya suwer, ya huwer, walladhi ma fihi khair. Dia gak peduli. Terlanjur bangga. Di Ghafir 83 Allah katakan, falamma ja'athum rusuluhum bil bayyinat farihu bima indahum minal ilm wa hata bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Ketika datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa penjelasan, bayinat, mereka bangga dengan yang ada pada mereka dari ilmu mereka. Karena bangga dengan yang ada pada mereka, mereka merasa gak butuh dengan ajakan para rasul. Mereka gak butuh, gak mau dengar dengan dakwah yang disampaikan oleh para nabi mereka. Ditinggalkan. Karena bangga. Sudah merasa cukup. Dari leluhur kami, ini ajaran dari bapak nenek moyang kami. Kamilah yang benar, kamilah yang segalanya. Makanya di dalam hadis idza ra'aita hawan muttaba'a wa syuhhan muta'a wa ijaba kulli dzir ra'yin bi ra'yi fa 'alaika bi khassati nafsik. Kalau sudah kamu dapati orang mengikuti hawa nafsunya, kikir dan pelit yang dituruti, ditaati, dan kebanggaan orang dengan pendapatnya sendiri, maka urusi dirimu sendiri dan orang-orang dekatmu. Yang bisa kamu selamatkan istrimu, anakmu, teman dekatmu yang bisa nerima nasihat kamu, cukup. Enggak ada jalan bagi kamu. Bagaimana kamu mau mengingatkan dia? Bagaimana kamu mau nasihat? Dia bangga dengan yang ada padanya. Kamu enggak ada apa-apanya di mata dia. Orang yang semacam ini, kata Syekhul Islam, akan keluar dari keutamaan-keutamaan. Fadilah. Dan keutamaan akan banyak luput darinya. Karena orang gak mungkin bisa selalu dalam kebenaran, selalu dalam kebaikan, selalu dalam khair. Dia punya keterbatasan, dia butuh saudaranya mengingatkan, menasehati, membimbing. Gak ada artinya semua. Kalau orang bangga, ujub dengan yang ada pada dirinya, akan keluar luput darinya banyak keutamaan. Banyak fadilah akan terlewat darinya. Kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, berapa banyak kadang orang yang mengucapkan hak, beramar ma'ruf, dikenal sebagai da'i, penyeru kepada kebaikan, kepada kebenaran, tapi Allah kuasakan pada dirinya ada saja orang yang mengganggu dia, menyakiti dia. Terkadang itu terjadi, kata Dzahabi rahimahullah, karena rusaknya niat dia. Allah Maha tahu apa isi hatimu. Mas'alullah al-afiyah. Karena jeleknya niat, maka Allah kuasakan padanya orang yang menyakiti dirinya. Atau Allah kuasakan orang yang menyakiti dia, mengganggu dia, karena Allah Maha tahu dia selama ini mengincar dan menginginkan kekuasaan. Dengan makna yang tadi. Kekuasaan bahkan diniyah sekalipun. Kekuasaan agama. Hatta dalam urusan agama ada kekuasaan. Maka ini penyakit samar, tersembunyi. Bahkan di dalam diri para fuqaha sekalipun. Ini orang-orang alim. Kalau juhala hadith wala haraj. Ini di kalangan fuqaha. Makanya dari biografi mulia yang disebutkan dalam sejarah para ulama kita, Imam Ibnu Rajab rahmatullah alaihi rahmatan wasi'ah, suatu hari beliau bicara di majelisnya, di masjidnya begitu, di hadapan murid-muridnya, orang-orang yang menuntut ilmu belajar kepada beliau, memecahkan masalah fikih yang selama ini rumit, sulit, dan luar biasa sulitnya. Beliau kupas, beliau bahas dengan ilmiah, dengan kaidah-kaidah fikih, dengan usul, dengan dalilnya, pendapat fuqaha dirojehkan mana yang lebih dekat kepada kebenaran, dibahas, dikupas oleh beliau dengan ilmiah, dengan detailnya dan rincinya. Terpukau murid-muridnya mendengar, Masya Allah, penjelasan yang luar biasa. Dan belum pernah didapati di kitab-kitab fikih sebelum ini. Hasil selesai. Sampai beberapa hari setelah itu, 2-3 hari, beliau diundang oleh khalifah atau gubernur, amir di zamannya. Karena undangan gubernur, ya semua dihadir para pembesar-pembesar, tokoh masyarakat, alim ulama, para qadhi, para hakim, orang kaya-kaya, ya ini undangan gubernur. Walhasil di majelis itu, setelah makan dan ramah tamah ini itu, khalifah mengangkat masalah ini tadi yang beliau beberapa hari lalu bicara di majelisnya. Ini masalah. Apa pemecahannya? Seperti apa? Bagaimana? Siapa yang tahu dari kalian? Tidak ada satupun yang bisa menjawab. Itu memang berat ya khalifah. Itu memang masalah sulit, masalah pelik. Belum pernah ada yang memecahkannya. Para hakim. Hakim kan tentu biasanya orang yang sangat berilmu karena dia menghadapi pertikaian, percecokan orang, masalah demi masalah. Gak ada yang tahu. fuqaha, alim ulama, enggak ada yang bisa jawab. Semua terdiam. Murid Ibnu Rajab juga ikut dalam acara itu, saling toleh menoleh satu sama lain. Ini seakan-akan mereka berkata, ini syekh kita ini apa kok diem? Dan Ibnu Rajab kenapa kok diem? Seakan mereka katakan, ya Allah bicara. Ya tentunya namanya murid akan bangga dan senang, ini syekh kami. Giliran gak ada yang bisa bicara, hanya syekh kami yang tahu. Yang bisa bicara bahkan dengan detailnya, dengan rincinya, dengan ilmiahnya, dengan dalilnya, kaidahnya. Wong kemarin baru dibahas, masih fresh. Tapi Ibnu Rajab milih diam 1000 bahasa. Walhasil sampai acara selesai, pulang. Sesampainya di rumah, ditanya oleh muridnya, ya Syekh kami, kenapa engkau diam? Kenapa engkau tidak bicara? Seandainya engkau bicara, khalifah akan tahu siapa engkau. Ya, ini ulim ulama yang lain, para hakim, para qadhi itu enggak ada apa-apanya keilmuannya dibanding engkau. Kenapa engkau diam? Maka di situ jawaban Ibnu Rajab rahimahullah. Dia katakan, wahai murid-muridku, majelisku bersama kalian kemarin di majelis ilmu itu majelis lillah. Lillahi ta'ala, yang kita bahas ilmu. Pembahasan ilmiah, kajian ilmiah. Adapun majelis tadi bersama khalifah, umara, hakim, alim ulama, fuqaha, itu majelis dunia. Sangat besar kemungkinan kalau seandainya Ibnu Rajab bicara, sudah kedudukan yang dia dapati, pujian yang luar biasa, bisa-bisa ditawari Mahkamah Agung beliau. Beliau memilih diam. Kekuasaan di niat ada. Niat tersembunyi, kata Dhahabi, penyakit terselubung di dalam hati fuqaha sekalipun. Yang selamat hanya orang yang Allah selamatkan. Dia jadikan agama itu batu loncatan, pijakan baginya untuk dirinya punya nama terangkat, punya kedudukan. Perhatikan kata Dhahabi, penyakit terselubung yang ada dalam diri para fuqaha, ahli fiqih, ulama, orang berilmu. Kalau mereka saja seperti ini, apalagi para juhala, tambah lagi tentunya. Kata Syekhul Islam rahimahullah, kalau engkau memperhatikan orang yang mengagungkan dirinya sendiri dengan cara batil sekalipun, pasti karena kebanggaan dirinya dengan apa yang ada padanya, akan berupaya dengan segala macam cara untuk membela apa yang telah dia ucapkan, untuk membela, membenarkan segala yang telah dia perbuat, walaupun dia tahu itu salah, karena terlanjur bangga dengan apa yang ada pada dirinya. Enggak terima, enggak siap untuk dikatakan kamu salah. Enggak siap untuk diketahui kamu ternyata keliru. Makanya para ulama, para a'immah rahimahumullah, mendidik diri mereka untuk meninggalkan ujub semacam ini. Imam Yazid bin Harun rahimahullah tidak sekali, tidak dua kali, sering di majelis besar, artinya di majelis yang banyak kumpul di situ murid-muridnya ribuan. Itu beliau katakan, aku salah dalam masalah ini, aku keliru dalam riwayat ini. Yang benar begini, yang benar begini. Dibiasakan sehingga tidak termakan oleh ujub. Ujub, penyakit yang terselubung dalam hati para fuqaha, menghilangkan azimah ala rusyd, menghancurkan azimah ala rusyd. Ujub, bangganya seseorang dengan apa yang ada pada dirinya. Kata Fudail ibn Iyad rahimahullah, seorang mubtadi' sekalipun, kalau seandainya dia tawadhu' kepada Quran, kepada sunnah, akan dia ikuti dan akan dia tinggalkan kebid'ahannya. Tetapi penyakitnya memang ujub dengan apa yang ada padanya. Dia merasa benar, jangan sampai disalahkan, gak siap untuk dikritik, maka itu yang lebih dia ikuti. Kata Qadhi Iyad, Fudail bin Iyad pula, kata Imam Fudail bin Iyad rahimahullah, tawadhu intinya dengan kamu tunduk kepada al-haq, nerima, mengikuti al-haq itu dari siapapun yang menyampaikan pada dirimu, kalaupun itu min ajhalin nas, dari sebodoh-bodohnya orang sekalipun, jangankan yang selevel dengan kamu. Orang yang jahil. Yang jauh umurnya di bawah kamu. Tapi yang dia ucapkan selama itu benar. Dan kamu menyadari itu. Wajib untuk kamu ikuti. Itu tawadhu. Orang yang ujub, kata Syekhul Islam, kurang dalam merealisasikan dan mengamalkan firman Allah, wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan, isti'anah. Tersembunyi pada dirinya. Dia hanya membela dan memperjuangkan dirinya sendiri. Makanya antara ujub dan kibir berkaitan. Orang kalau sudah ujub tidak akan selamat dari kibir. Orang yang kibir tidak akan selamat dari ujub. Dan masing-masingnya penyakit yang cukup berbahaya. Wal'iyadzu billah. Seperti disebutkan, wa hubbuka syai' yu'mi wa yusim. Cinta kamu kepada sesuatu itu akan membuat kamu buta dan tuli. Buta untuk melihat kejelekan, kekurangan, kesalahan orang yang kamu cintai. Tuli untuk mendengar kritikan, nasihat dari orang yang mengkritik dia, orang yang kamu cintai. Kamu mencintai sesuatu itu membuatmu buta dan tuli. Hubbuka syai' yu'mi wa yusim. Manusia, kata Syekhul Islam, majbul, watak bawaannya adalah mencintai dan membela dirinya sendiri. Ya begitulah manusia. Kamu di jalanan seperti apa? Kamu lihat orang salah, dia ngerti dirinya salah, tapi debat, bahkan kak nyolot kamu yang dibentak-bentak pada dia yang salah. Ya begitulah manusia. Cenderung membela dan membenarkan dirinya sendiri. Kalau sudah seperti itu, ujub, dia tidak melihat pada dirinya kecuali kebaikan, kebenaran. Itu yang ada padanya. Pada musuhnya, orang lain yang berseberangan dengan dia mungkin, yang sedang berselisih, sedang crash dengan dia, dia benci. Tidak tampak olehnya kecuali kejelekan. Pasti salah sudah lawannya ini. Pasti jelek yang ada padanya. Itu jibillah. Bawaan manusia kalau Allah tidak selamatkan dirinya akan semakin hancur. Wal'iyadzu billah. Ujub, penyakit. Yang merusak dan menghilangkan azimah ala rusd. Insyaallah itu yang bisa kita kaji. Mudah-mudahan yang ringkas itu bermanfaat untuk diri kita semua. Wal ma'sum man 'asamahullah nas'alullah al-ismah kama nas'aluhu salama wal afiyah fid dunya wal akhirah. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillah rabbil alamin.